بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال سيدنا عزكم الله إتماسي بعد poin kedua dari adab talib di masjid. Adabnya seorang talib pada dirinya sendiri, yaitu kun ala jadati salafi salih. Jadilah anda seseorang yang di atas jalannya salafus salih. Disebutkan kemarin tentang makna salaf zamanan wa manhajan, terkait dengan waktu dan terkait dengan manhaj. Sekarang kita teruskan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang poin ini. Qala rahimahullah ta'ala, telah menyebutkan siapa salafun saleh dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka, dari kalangan orang-orang yang menelusuri di langkah mereka dalam semua abwabud din, semua pintu-pintu agama, tauhid, ibadat dan semisalnya. Belum menerangkan setelah itu tentang sifat-sifat perangai-perangai seorang sunni salafi. Beliau mengatakan setelah itu mutamayyizan. Sudah benar? Dari sini mutamayyizan, dengan membedakan dirinya. Tamayyiz, membedakan diri dari yang lainnya dengan beberapa sifat di sini. Biltizami athari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan dia menetapi asar-asar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asarnya Rasul ialah hadiyu, bimbingan-bimbingan beliau, sunnah-sunnah beliau. Wa tawbihi sunani ala nafsik, dan menerapkan sunnah-sunnah Rasul pada diri kamu sendiri. Ini yang pertama. Di antara sifatnya seorang sunni salafi ialah al-iltizam bis sunnah, dan ini menjadi ciri khasnya mereka, at-tamassuk bis sunnah. Terkait dengan adillah, dalil-dalil tentang masalah ini barakallahu fikum sangat banyak sekali. Wa ma'rufah, dan kita sangat ma'ruf di kalangan talabatul ilm tentang keharusan untuk tamassuk bil kitab wa sunnah. Itu disebutkan pada babnya. Ini menunjukkan kepada Nabi Na'azakumullah, bagaimana disebutkan dalam singgung kemarin, bahwasanya al-intisab ila salaf, menisbahkan diri kepada salaf, itu harus dengan mewujudkan makna salaf dalam kehidupan sehari-hari. Al-intisab, menisbatkan diri kepada salaf, itu harus mewujudkannya, menerapkannya, menerapkan kalimat salaf dengan sungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata da'awi, pengakuan-pengakuan, tapi harus dengan tatbiqat, adanya upaya praktek mengaplikasikan semua prinsip salaf dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya, istighfar. Salaf adillahnya sangat banyak. Yang berikutnya, yang kedua, wa tarkil jidali wal mira, meninggalkan jidal, perdebatan, wal mira, al mira juga ada makna yang sama. Kalau al mira, barakallahu fikum, al mira itu semuanya mengandung makna yang tercela, perdebatan yang tercela, bil batil, baik terkait dengan Al-Quran, al-mira'u fil Quran, atau al-mira' dalam perkara-perkara lain yang tidak boleh diperdebatkan, seperti al-mira' fil qadar, perdebat tentang masalah takdir, atau yang semisalnya. Ini al-mira' ya, seringkalinya dimaknakan dengan makna yang batil. Adapun al-jidal ini memiliki dua pengertian, tidak selamanya batil, tidak selamanya jelek. Sebab al-jidal ala nau'ain, al-jidal itu ada dua macam. Yang pertama, jidalun bil batil. Jidal, perdebatan dengan cara yang batil. Ini yang mendekati makna mira'un. Ini hukumnya haram. Dan inilah yang dimaksudkan oleh mu'allif dengan kalimat ini, watarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil batil, jidal dengan cara yang batil. Maka semua dalil, baik ayat ataupun hadis, yang menjelaskan tentang celaan jidal, maka yang dimaksudkan ialah al-jidal bil batil. Jangan lupa ya Pak ya, semua dalil yang menunjukkan larangan berjidal itu jidalun bil batil. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang di Az-Zukhruf ayat yang ke-58, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun, mereka tidak membuat permisalan tadi untukmu wahai Rasul kecuali jadala, semata-mata untuk menjidal saja, mendebat. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka mendebat. Di sini siaknya siakul zam. Ini ayat Az-Zukhruf 58. Ini konteksnya celaan. Paham ya? Maka yang dimaukan dengan jidal di sini apa ya? Jidal bil batil. Ma darabuhu laka illa jadala, ay jidal bil batil. Juga ayat yang lain yang di Al-Baqarah, nama salah itu. Fala rafsa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Sudah walu ya. Ada awalnya itu. Fala rafasa, maka tidak boleh rafas. Ini ucapan-ucapan atau perbuatan yang mukaddimah jima, wala fusuk, boleh perkara-perkara fasik, perkara-perkara haram, wala jidal fil hajj, dan juga tidak boleh berjidal dalam haji, ay jidal bil batil. Al hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al hajj fala rafatha wala fusuq wala jidal fil hajj. Aywah, Allah Ta'ala. Syahid pada kalimat wala jidal fil hajj, dan tidak ada jidal ketika haji, ay jidal bil batil. Di dalam Al-Qur'an, ya. Takut ya. Ayatnya cari sendiri. Hah? Yang berapa ya? Ya hampir 200-an. 260-an ya. Oke. Apa koros sikit, apa banyak tinggal pembahasan haji. Awal halaman Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Begitu pula barakallahu fikum hadis. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berjidal. Jidal bil batil. Seperti sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Zahiri min hadith Abi Umamah Al-Zahiri radhiyallahu ta'ala anhu arda' dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan syarat yang hasan, disebutkan sama Syekh Muqbil dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad min Ma'alif Al-Sahihain ketika menerangkan ayat Az-Zukhruf 58 ma darabuhu laka illa jadala balhum qawmun khasimun. Tamam, belum menyatakan ma dalla qawmun, ini sebetulnya Rasul ya. Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah tersesat suatu kaum setelah bimbingan yang dulu ada pada mereka melainkan dikarenakan mereka diberi jidal, diberi sikap sifat berjidal aibil batil. Begitu pula barakallahu fikum semua aqwal salaf, ucapan-ucapan salafun saleh yang menerangkan tentang larangan berjidal, itu yang dimaukan adalah jidal bil batil. Paham ya? Kita jidal dalam rangka untuk membenarkan kebatilan, mendakwahkan kebid'ahan atau dengan cara-cara yang batil. Adapun jidal yang kedua barakallahu fikum al-jidal tsani al-jidal as-sahih yang hak, jidal yang benar yang diperbolehkan. Ini barakallahu fikum terkait dengan ahli kitab, upaya untuk mendakwai ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa jadilhum illati hi ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawhidatil hasanati wa jadilhum billati hi ahsan. Kalau kata wa jadilhum billati hi ahsan itu menunjukkan kebolehan berjidal tetapi dengan cara yang baik. Billati hi ahsan itu jidal bil haq, jidal dengan kebenaran untuk menampilkan kebenaran, memberangus kebatilan dan dengan cara yang baik. Hada wawih. Baik, sehingga yang dimaukan di sini oleh mu'allif rahimahullah wa tarkil jidal, meninggalkan jidal, ay jidal bil rafil. Dan secara umum barakallahu fikum thullabul ilm, para pencari ilmu memang dilarang keras untuk terbiasa dengan sifat mujadalah. Suka debat-debatan gitu. Alama yang bari. Bukan jidal yang harus ada pada mereka, tapi yang ada ialah munaqasyah. Paham ya? Itu sifat yang terbaik, munaqasyah. Dialog ilmiah. Tujuannya dalam rangka untuk muraja'atul ilm, mengulang memurojaah ilmu. Tujuannya barakallahu fik dalam rangka untuk mengetahui al-haq. Itu munaqasyah ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan munaqasyah yang para ikhwah, labas. Sehingga dingin-dinginan, kepala dingin, suara yang halus, siap tenang, gak ngamuk-ngamuk. Memang itu munaqasyah, dengan tenang, murojaah. Itu yang bagus. Tapi kalau sampai dikatakan mujadalah, هذا مذموم ينبغي هذا. زيادة beliau wal qawd fi ilm al kalam, atau berkecimpung masuk ke dalam perkara ilmu kalam. Wal qawd fi ilm al kalam, qawd itu berkecimpung atau masuk di dalam ilmu kalam dan ilmu kalam. Ilmu kalam barakallahu fikum, yang juga biasa disebut dengan ilmu mantiq, ini ilmu mazmum, termasuk ilmu yang tercela, yang dilarang oleh para ulama qatibatan secara keseluruhan qadiman wa haditha, dulu maupun sekarang. Mereka semua melarang umat Islam belajar ilmu kalam. Nah, ya. Sebagian ulama menjuluki ilmu kalam dengan sebutan Da'uddin. Apa artinya Da'uddin? Da' penyakit. Da'uddin penyakit agama. Penyakit agama. Ada ilmu kalam ya. Majmum tercela. Di antara argumentasi yang menunjukkan tercelanya ilmu kalam, di samping pelarangan seluruh ulama tadi, ialah karya-karya tulis para ulama yang secara khusus menerangkan tentang batilnya ilmu kalam, seperti tulisannya Abu Ismail Al-Harawi punya kitab khusus namanya Zammul Kalam. Namanya Zammul Kalam. 3 jilid tebal. Zammul Kalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab Naqdul Mantiq. Naqdul Mantiq. Mendobrak, membongkar ilmu mantiq, ilmu kalam. Itu menunjukkan tercelanya kan? Perkara yang mazmum yang sangat tercela di kalangan para ulama. Argumentasi yang berikutnya yang menunjukkan tercelanya ilmu ini barakallahu fikum ialah hukuman-hukuman yang diberikan oleh para ulama kepada ahli kalam. Yang dibawakan hukuman itu ialah langsung hukum, dihukum langsung ya. Seperti barakallahu fikum kisah ma'rufah, kisah yang sangat masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa'arba yang memukuli kepalanya Sabir. Tindakan Sabir ini itu bibit-bibit ilmu kalam, mempertanyakan ayat mutasyabihat. Kisah ma'rufah agar disebutkan kisah Sabir. Apa ya? Pukuli sampai mengamati itu. Wa kata barakallahu fikum pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan hukmi fi ahli al-kalam. Hukmi fi ahli al-kalam. Ayyubrafu bil jarid. Hukmi fi ahli al-kalami ayyubrabu bil jarid wa yuhmalu 'ala al-ibli wa yutafu bihim ويطاف بهم في العشائر والقبائل في العشائر والقبائل وينادى عليهم ها Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ada kalam syadid. Kata beliau barakallahu fikum rahimahullah, hukumanku untuk ahli kalam, hukmi fi ahli kalam, hukumanku untuk ahli kalam ialah mereka itu dipukul dengan pelepah kurma. Jadi pelepah kurma ya, pukul dengan pelepah kurma, kemudian diangkut di atas unta. Setelah itu dikelilingkan, diarak di asyair wa qabail, di perkampungan-perkampungan dan di kabilah-kabilah yang ada, di arah itu dipukuli begitu, diangkut di atas unta, di arah, kemudian diserukan kepada mereka, inilah balasan hukuman orang-orang yang meninggalkan Al-Kitab Sunnah dan belajar ilmu kalam. Dipermalukan di sekian banyak orang, pukuli, nih hukuman orang yang belajar ilmu kalam. Nah, ya, Pak. Itu tegas menunjukkan bahwa ya, tercelanya ilmu kalam. Argumentasi yang berikutnya lagi yang menjelaskan tentang tercelanya ilmu kalam ialah nihayatul qaum. Nihayatul qaumi. Hasil akhir ilmu kalam atau orang-orang yang belajar ilmu kalam. Disebutkan oleh para ulama-ulama bahwa mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Mayoritas orang-orang yang belajar ilmu kalam itu mengalami su'ul khatimah. Allahumma su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Akhir kehidupan akhir yang tidak. Dan seluruh mereka atau kebanyakan mereka mengalami kebingungan. Fihiratin. Mereka bingung. Bingung, ngung-ngung juga. Allahumma ta'ala. Jadi ketika nyari ilmu bingung, kayak orang sinting begitu. Salam, begitu menjelaskan kautul maut, ul-fatimah. Allahumma ta'ala. Baik. Ada wale. Sehingga jangan macam-macam untuk belajar ilmu kalam. Yang diperbolehkan oleh para ulama cuma satu. Satu keadaan di mana diperbolehkan untuk belajar ilmu kalam. Yaitu untuk membantah mereka. Diperbolehkan belajar ilmu kalam tapi dalam rangka untuk membantah mereka. Ini dengan syarat orang tersebut sudah terlebih dahulu mumpuni, matang tentang ilmu syariat. Aqidatan wa syari'atan, mantap mumpuni kokoh ilmunya, baru masuk pada ilmu kalam untuk membantah. Sehingga tugasnya para ulama. Itu pun barakallahu fikum di kalangan salafun salih kurang disukai. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, sebagai faedah penting ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Abu Al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, ketika masuk dan belajar ilmu kalam untuk membantah mereka, itu ada perubahan pada wajahnya. Ada perubahan pada wajahnya. Yani wajahnya tidak lagi berkilau, bersinar sebagaimana dahulu. agak redup wajahnya. Paham ya maksudnya, Pak? Paham yang dimakan sama Ibnu Qayyim. Malakum, kok mau jantung ini? Eh? Hormat. Apa yang mau kayak? Saking? Apa yang dahsyat ini? Tidak. Apanya yang dahsyat? Katanya paham yang guyu. Takutnya orang ngerti. Ini Arif. Itu mengarut ngantuk. Ya Arif. Karena mengandalkan rekaman jadi juga. Kasih. Hai Arif. Pengaruh dari yang mengalami itu sehingga beliau membuat bingung. Loh, kok bingung? Allah Ustaz, sebenarnya gak bingung. Imam besar pada masanya itu membantah kok. Orang kayak beliau yang pantas sendiri itu membantah. Kalimat yang terakhir dibuang, yang pertama saja. Maksudnya, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala hendak menerangkan kepada umat tentang pengaruh langsung ilmu kalam. Paham ya? Walaupun dipelajari bukan dalam rangka untuk diyakini, untuk dibantah, langsung berpengaruh pada orang yang mempelajarinya. Seperti pada Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebelumnya beliau orang putih tamam, berseri-seri sebelum belajar ilmu kalam, masya Allah ya talaklah, berkilau, bersinar wajahnya dengan sunnah. Begitu belajar ilmu kalam untuk membantah saja, takayyarus, langsung berubah, ada berubah pada wajahnya, kartu. Ya, ini menunjukkan pengaruhnya ilmu kalam. Ala kulli hal, yakrahun dzalik. Para ulama salafun salih, mereka membenci ini semuanya. Yang berikutnya kata beliau, wa ma yajlibul atham. Dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan dosa. Wa yasuddu 'an asy-syar'. Dan yang bisa menghalangi engkau dari syariat. Ini semuanya harus kamu tinggalkan. Tamam, ini dianggap cirinya seorang sunni salafi, seorang talibul ilmi yang sunni yang salafi. Meninggalkan jidal, meninggalkan nirak, meninggalkan ilmu kalam, juga meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan dosa dan menghalang-halangi dia dari syariat. Itulah lafaz yang umum. Sehingga thullabul ilm harus jauh dari al-ma'asi, harus jauh dari al-dzunub, dari dosa, dari kemaksiatan dan misalnya, sebab itu akan bisa mengurangi semangat belajarnya dan akan meredupkan cahaya ilmunya. Yang terakhir ini memang pembahasannya umum, meliputi semua perkara dosa, semua perkara yang menghalangi dari syariat. Hakala salam. Demikian barakallahu fikum seorang sunni salafi. Sehingga tidak ngomong roh. Ada perwujudannya. Ngaku sunni salafi. Tapi senang mabuk, minum khamar. Ada mayan dah. Ngakunya sunni salafi. Pacaran. Ini yang sering terjadi. Pemuda-pemuda yang aku sebagai ahli sunnah. Bukan pacaran-pacaran yang sekarang-sekarang ini, dikasih level pacaran salafi. Jadi bukan lagi pacaran islami. Pacaran salafi. Dabihu. Ada mayan dari. Begitu pula barakallahu fikum segala sesuatu yang berputus. Tidak boleh bagi thullabul ilm untuk kesana. Hadha wadih. Intinya seorang talib ilmu yang sunni salafi harus memiliki sifat-sifat salafiyah. Dan itu nampak pada kesehariannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imam az-Zahabi rahimahullah. Berkata al-imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa sahha 'an ad-Dharqutni, dan telah sahih dari al-imam ad-Dharqutni rahimahullah annahu qala, beliau mengatakan, ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, abghadha ilayya, yang lebih aku benci, min ilmil kalam, daripada ilmul kalam. Ini untuk menegaskan pembahasan yang tadi, bahwasanya para ulama-una salafun salal muhadditsin minhum, mereka sangat anti, sangat benci dengan ilmul kalam. Disampaikan ucapan Ad-Dharqutni rahimahullah. Qultu, saya katakan kata Zahabi, lam yadkhul ar-rajulu abadan, lam yadkhul ar-rajulu, laki-laki ini Ad-Dharqutni, ini bukan ini. Ad-Dharqutni ini tidak pernah masuk abadan selama-lamanya fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam, tidak pernah masuk dalam ilmu kalam. Walau jidal, tidak pula ilmu jidal, ingat jidal bil batil. Wala khawa fi dzalik, tidak pula pernah berkecimpung dalam masalah ini. Bal kana salafiyan, bahkan beliau dulu seorang salafi. Entah, ini Evan bukan dalam Syiar A'lamin Nubala, kitab Syiar A'lamin Nubala Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelaskan terjemahnya, biografinya al-imam Ad-Dharqutni rahimahullah. Entah bihubungan ibu naik anda bacakan sini ya. Di sini al-imam Ad-Dharqutni rahimahullah dikatakan sama Az-Zahabi tidak pernah belajar ilmu kalam, tidak pernah masuk pada ilmu kalam, apalagi berkecimpung padanya. Tetapi al-imam Ad-Dharqutni rahimahullah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling aku benci kecuali ilmu kalam. Bagaimana mungkin beliau membencinya padahal belum merasakannya? Paham ya? Tidak pernah masuk, tidak pernah belajar, kok benci? Jawabannya barakawatikum, dikarenakan lima'rifatihi bimasalifi ilmu kalam. Dikarenakan al-imam Ad-Dharqutni rahimahullah sangat mengetahui tentang kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Masalib, dengan sa, masalib itu masawi, kejelekan-kejelekan ilmu kalam. Nah, semata-mata tahu dampak negatifnya langsung benci gitu ya. Apalagi tahu langsung, hamba benci. Allahul musta'an. Hadirin ulama. Ini terkait dengan pembahasan ilmu kalam. Kemudian ikhwan barakallahu fik, dari asar ini bisa kita tarik kesimpulan faedah yang berikutnya, tambahan. Pada pernyataan al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, bal kana salafiyan, bahkan Ad-Dharqutni rahimahullah seorang salafi. Di sini ada banyak faedah. Yang namanya seorang salafi anti ilmu kalam. Paham ya? Seorang sunni salafi anti ilmu kalam. Alhamdulillah. Dan yang kedua barakallahu fikum, istilah salafi, nama, julukan, gelar salafi, syai'un masyhurun indahum, sesuatu yang sangat masyhur di kalangan para ulama zaman itu. Paham ya? Bal kana salafiyyan. Masyhur. Maknanya barakallahu fikum, jangan dikira istilah salafi itu baru muncul zaman sekarang ini aja. Jangan dikira yang mengumumkannya ialah semata-mata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang semisal beliau. Lah. Tetapi nama salafi, istilah salafi, julukan salafi sudah ada pada masa ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga bukan syai'un gharib, bukan sesuatu yang asing, tapi syai'un syar'iyun, sesuatu yang syar'i. Ini saya bawakan dikarenakan banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang menuduh demikian. Istilah salafi itu baru kemarin munculnya. Ada yang mengatakan Salaf Hani yang memunculkannya, ada yang mengatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang memunculkannya. Baru kemarin muncul. Tidak ada sebelumnya itu. Jawab ada kali dusta atau jahil minhu, kejahilan orang tersebut. Istilah salafi sudah ada di zaman Al-Imam Az-Zahabi. Ini akhirnya. Imam bahkan ada di zaman Al-Imam Al-Ijli. Al-Ijli itu sudah mendekati zamannya para Imam Kutubus Sittah terdahulu. Di atasnya ada Rukni. Syekh ma'ruf ya. Sunni Salafi ma'ruf ya. Di kalangan mereka semua. Nah, hadha huwa ala kulli hal. Di antara manaqibul ulama, keutamaan-keutamaan para ulama atau keutamaan seorang alim apabila dia dikenal sebagai seorang salafi dan tidak belajar ilmu kalam. Hadza min manaqibi. Dan sebaliknya ketika seorang imam yang belajar ilmu kalam itu dimasukkan dalam perkara-perkara yang diingkari. Allahu Akbar. وقال رحمه الله طلعيدو وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة dan mereka-mereka ini isyaratnya kepada as-salaf ya, salaf dan as-salaf. Mereka-mereka ini salafus saleh, hum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka lah ahlu sunnati wal jamaah. Ini kalam wadih, sangat jelas sekali. Menunjukkan kepada kita bahwa nama-nama yang ada pada salafiyin itu mengandung makna yang satu, maksud yang satu, bukan kelompok yang berbeda. Ada nama Ahlus Sunnah, ada nama Ahlul Jamaah, ada nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ada nama Ahlul Hadith, ada nama Ahlul Athar, ada nama Al-Taifah Al-Mansurah, ada nama Al-Firqatul Najiyah, ada nama As-Salafi atau As-Salafiyun. Itu semuanya satu, syai'un wahid, satu ya. Ahlus Sunnah ialah Ahlul Hadith, ialah Taifah Al-Mansurah, ialah Al-Firqatul Najiyah, dan mereka itulah As-Salafiyun. Syekh Wahid. Antum harus faham ini ya. Saya tekankan yang seperti ini sebab dari kalangan sururiyin barakallahu fikum, mereka membedakan antara Taifah Al-Mansurah dengan Al-Firqatul Najiyah. Dibedakan ya kata mereka. Wahai syai'un muhdats, perkara yang baru, yang muhdats, yang bid'ah pada mereka. Di antara tokoh mereka yang ketol di dalam membedakan ini semua ialah Salman Al-Audah. Am Salman Al-Audah. Ini tokoh suruh ini. Beda kata dia. Kayak Al-Masurah sendiri. Al-Firqatul Najiyah sendiri. Taif al-Mansurah lebih banyak dimanakan untuk aktivis pergerakan mujahidin. Mansurah, harakah-harakah jihad menang di bela. Sekutu Najiyah atau ulama qaidun. Ulama qaidun, ulama-ulama yang duduk dengan kafanya saja. Najiyah, selamat sampean. Terus dia mengatakan Taif al-Mansurah afdal daripada Sekutu Najiyah. Tahu arahnya kemana? Para mujahidin menurut versi mereka lebih afdal daripada ulama qaidun. Allah ala kulli hal muhtad, ini pemikiran yang bid'ah. Yang benar ialah tidak ada bedanya antara ahlu sunnah, salafiyun, firqatun najiyah, taif al-mansurah, itu semuanya satu kelompok yang dikatakan sama Rasul, satu kelompok yang selamat di neraka. Kullu hadinari la wahidah. Itu semua merupakan sifatnya mereka. Disifatnya dengan firqatun najiyah, disifati dengan apa Ifal Mansurah, dikenal dengan nama Ahlul Hadis wal Athar. Itu semuanya asma wa alqab, nama dan gelar. Hakikatnya cuma satu, yaitu Ar-Rasul dan para sahabatnya dan orang-orang yang di atas prinsip mereka semua. Qala rahimahullah ta'ala al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang mengikuti asar-asarnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wahum, dan mereka ini kata beliau, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ahlu sunnah naqawatul muslimin. Ahlu sunnah itu ialah orang-orang terbaik kaum muslimin. Naqawah itu orang-orang yang bersih, yang naqi. Seperti sesuatu yang disaring ya, Pak. Memang saring. Nah, yang bersih itulah ahlu sunnah. Wahum khairun nasi linnas. Dan mereka itu ialah khairun nas, sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Linnas untuk orang lain. Ya, ini yang ditugaskan di diminta untuk mendakwahkan, memberikan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik kepada umat manusia. Ya, ini menukil dan mengutip ayat Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ayat Al-Sunnah. Khairunat linnar. Mereka sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Mengutip ayat tadi dalam surat Ali Imran. Ada tak? Ali Imran ayat 110 saya nak tanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadza wadih. Kemudian barakallahu fiik. Sudah paham apa yang dibawakan sama beliau di sini. Pengertian ahlu sunnah itu sebagai naqawatul muslimin, orang-orang bersihnya muslimin. Maknanya barakallahu fiik, mereka itu muslimin khawas yang khusus. Jadi di antara kaum muslimin yang bawahnya ini, macam-macam. Yang namanya muslimin, semua yang mengucapkan dua kalimat syahadatain muslim. Ini beragam ya. Ada muslim ami, ada muslim ghairu ami, ada muslim sunni, ada muslim bid'i, campur baur semuanya. Macam-macam. Buahnya luas cakupannya. Dari mereka ini saring. Saring yang jelas-jelas buang. Selesai saringannya, yang terbaik dari mereka ini, yang paling bersih, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Faham ya? Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka orang yang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Allahumma sallam. Sehingga barakallahu fikum, ada muslim, ada sunni. ada Muslim, ada Sunni. Kalau Sunni, Muslim wa ziyadah. Ini Muslim yang ala sunnah. Ketika anda mendapati keterangan para ulama, intabi halifah, kita ada muhimmah. Anda mendapati keterangan para ulama tentang seseorang tertentu atau kelompok tertentu, mereka mengatakan orang ini atau kelompok ini telah keluar dari daerah ahli sunnah, paham ya? Telah keluar dari daerahnya ahli sunnah, itu maknanya yang tadinya dia seorang sunni mundur dikeluarkan, sekarang masuk ke area muslimin biasa. Jadi paham ya, muslim biasa. Artinya jangan difahami kasih, tidak. Jadi ini muslimin banyak ya, besar ini ya. Macam-macam ini, ashkal, ajnad, asnaf, anwa, macam-macam ini. Yang bersih dari mereka, cil tengah-tengahnya. Al-Sunnah wal Jamaah. Maka setiap orang yang ala sunnah hakikatan dengan benar masuk pada lingkaran ahlu sunnah. Naqawatul muslim. Ketika ada seseorang yang tadinya seorang sunni salafi ternyata melakukan penyimpangan, ada prinsip yang menyimpang, akidah yang menyimpang dan semisalnya, dan diklaim oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' bal atau hizbi munharif, mereka mengatakan ini orang telah keluar dari daerah ahlu sunnah. Ini harus sedikit. Keluar dari sini maknanya menuju kepada areal muslimin secara umum. Ada muslim adi, muslim biasa, bukan muslim sunnah. Itu maunya barakallahu fikum, dia dalam keadaan ala bid'atin, di atas kebid'ahan. Nah, ketika ulama mengatakan ini orang telah keluar dari dairatul Islam, keluar dari wilayah Islam, itu mana ya Pak Evan? Mananya dia telah kafir. Ini Islam, keluar dari Islam menuju pada kekufuran. Itu pengertian dairatul Islam. Atau apa? Faham salah ya? Agar ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum al-sunnati wal jamaah tidak sebarang orang. Muslim wa ziyadah. Muslim ala sunnah. Beliau mengatakan falzamis sabil. Oleh karena itu tetapilah jalan ini, yakni jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Wala tattabi'u as-subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul. Tatafarraqu bikum an sabili, sebab akan mencerai mereka kalian dari jalannya. As-subul barakallahu fi dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Mujahid Ibnu Jabr al-Makki seorang tabi'in menyatakan as-subul hiyal bid'ah wa syubhat. Al-bid'ah wa syubhat. Sehingga maknanya kalian jangan mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan itu, syubhat-syubhat itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jadilah seorang sunni salafi. Jangan jadi al-bid'ah. Jangan jadi hizbi. Allahu Akbar. Ini ikhwan pilihan mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Harus ini. Kalau kamu tidak ini, maknanya anda menyimpang dari siratul mustaqim. Dan ingat, jangan coba-coba mencicipi. Kamu cicipi ya, nyoba-nyoba pengen tahu kayak apa sih sirpa itu, kayak apa sih pembikinan khawarij itu, kayak apa sih murji'ah itu, pengen nyoba masuk ke sana lah ya. Itu bukan prinsipnya soalnya muwafaq. Kelihatan diterangkan jalannya lurus, ilzami sabil, pegangi, tamassak bihi, kuat-kuat kamu pegangi ikhwan, dan jangan sampai mengikuti as-subul, subul bidah dan subul syubhat. Wallahu ta'ala wa sallam intaha al-amr tsani. Poin kedua telah selesai tentang permasalahan kun ala jadis salat salat. Diperpanjang di sini barakallahu fikum dikarenakan pentingnya ini prinsip supaya betul-betul talabul ilmi di atas tariqah salafun salat. Dalam semua urusan ini. Barakallahu fikum. Adapun poin yang ketiga, mulazamatu khasyatillah, insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini aku soal. Ada yang bertanya kan? Hah? Ilmu kalam munculnya ketika munculnya Jahmiyah. Mereka ini yang mendakwakan ilmu kalam, yang kemudian disusul dengan kemunculnya Mu'tazilah. Dan marak-maraknya itu ketika pada pemahaman Mu'tazilah. Di antara penyebabnya barakallahu fikum ialah tindakan sebagian penguasa ketika itu, sehingga saya pada penguasa Bani Abbasiyah, mereka ini melaksanakan penterjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno dari bahasa Yunan diterjemahkan ke bahasa Arab. Itu penguasa yang meminta. Tim penerjemah dikasih biaya. Akhirnya semua paham-paham Yunani masuk ke dalam wilayah Islam. Tidak ada sebabnya. Itu dimasukkan dalam buku-buku sejarah warahmatullahi. Akhirnya banyak orang-orang yang beret. Akhirnya muncul orang-orang sinting kayak Jamil Sofwan, Ja'afir Birham, Wasil bin Apa, Amr bin Utaib, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Itu semuanya larinya kepada buku-buku Yunan, buku-buku Romawi, bahasa. Jadi buku-bukunya Aristoteles diterjemahkan sama mereka ke bahasa Arab. Buku-bukunya Plato, siapa lagi? Socrates, siapa lagi? Ibn Sina, siapa lagi? Juga ini muslimin dia, bukan Yunan. Ini termasuk korban pemikiran Yunani. Nah, buku-buku inilah yang mereka pelajari dengan luar biasa. Aristo, ini Aristoteles, Plato, Aflatun, pesawatnya Aflatun, Plato, Socrates, Ibn Sina, Al-Farabi, misalnya. Nah, dari mereka-mereka inilah perbuatannya ilmu kalam. Harusnya larinya ke sana. Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Taimiyah rahimahullah yang membantah ilmu kalam tidak hanya membantah tokoh-tokoh Muslim akhlaninya, langsung ngikat tokoh-tokoh mereka, langsung membantah Aristotelesnya, Platonya, Socratesnya, Ibn Sinanya, Khorasminya, langsung bantah kesalahannya. Seperti kitab Al-Aql wa Naql. Judul panjangnya Jar'u Ta'arudul Aqli wa Naql. Disingkat Al-Aql wa Naql. 8 jilid sebalik. Khusus menghabisi ilmu kalam. Yang paling luas ya. Sampai sekarang semua ahli ilmu kalam, ahli ilmu mantik, dan semua sahabul ahwai wal bidak tidak mampu untuk membantah argumennya Ibnu Taimiyah. Nama mereka semua mengakui itu. Mereka mengatakan di leher kami ini masih kuat mencengkram cekikan Ibn Taimiyah. Jadi seakan-akan diginikan mereka. Tidak apa, tidak bisa dilepaskan sama mereka. Saking kuatnya argumentasi itu. Nah, itu Ibn Taimiyah. Jadi para ulama dan nasib mereka bagi para thullabul ilm yang sudah mulai mapan keilmuannya untuk ihtimam di kutubih. Di kutubih imam. Tetap memperhatikan serius bukunya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim rahimah. Dua itu. Dua orang. Yang sama Pak, yang sama mumpuni ya Pak. Bapaknya luas sekali. Sehingga harus memahami ilmu yang ada. Baru kemudian mempelajari dengan seksama dua buku imam. Di antara yang sukses. Sukses dengan dua imam ini. Syekhul Islam Muhammad dan Abdul Habib Najdi. Ini di antara ulama yang lahir dari buku ini dan Muqayyim. Ulama sekarang yang sukses ialah Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di. diteruskan sama muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini adalah para imam besar yang betul-betul sukses dengan membaca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Para bapak. Halo, Bapak. Apa lagi tadi, Bapak? Ya. Ada rebutnya aja benci, gak pengen tahu kepala aku pengen tahu. Jangan mau tahu. Yang penting ini bukan enggak. Jangan pengen tahu juga. Jangan dikubur ini kalau ini. Ya. Sebenarnya kayak apa udah? Itu kan zaman itu kan ada rasa keingin tahuan. Kok begini? Ya apa sih isinya itu? Nah itu Pak. Bahaya terus. Nah, baru kasih tahu tadi, jangan. Artinya mau nyoba-nyoba aja. Allah. Aduh. Alas. Bagi yang lain. Yaki. Kalau yang itu. Anak Allah. Hamdik. Asyidu Allah. Ilahi. Anda. Allah.